bareng El Shinda Style Music. Kerjasama bareng Multi Prima, mantap. Ya ini juga yang punya lagu minyak wangi ya, mau ditunggu lagunya.